ku tenenan sayang karo kowe, nanging opo sayangku tinggo tulanan kowe. Sehidup samati karo aku sing tenanan iki, aku sayang kowe ra ono liyane, tangko tak sadari netes aku kurang opo nganti kowe iso teko ninggal lunga milih karo wong liya. Yen kowe ketung ojo bali karo aku esra nombor balimu neng urepku. Kau erang ngerti perasaan iki, acur mumbur tok larani. Kau erang ngerti perjuangan iki, anggap angin wangi. tak kuat di hatiku, mas yo wes ra karo kowe, tresno iki ora iso dadi siji. Jelas ke karo wong tuwa, wis nglakoni tekan semene, akhire bakal bubar pisahan. Kowe kegodok tresno karo wong liya, lali kowe sing tau omong dhewe lakoni tresno tekan tuwa, ora ngeli omong aku ning atimu, nanging saiki atimu ono wong liya. Barat esok mendung, awan aku kutanan, sore mbok larani bengi tak tangisi. Mung bisa bayangke kabeh kenangan, kowe tak poncengke urut dalan kekepanku tenan. Saiki nyatane kowe malah milih dikekep wong liya. Di hatiku kudu kelangan wong sing paling tak tresnani, rada nak dolan rada yang mangan merambok tulang. Kabeh kenangan kue tak poncengke turut dalam kekepanku tenang saiki nyatane kue malah nile dikekep wong dio. Tenak tulang ato yang mangan nerambut tulang Ratenak dolan atoyan mangan rambo ku wayah mongso utan teko. Adeng pituringan loro durung siap nampa kenyataan kowe disanding wongiyo. hati gusliramu. Pengen awak dewe iso bebarengan. Joko nang sapa sak ngandani kowe saiki. Matine dhewe. Dudu sia-sia aku. Aku iso ninggalke dhewe demi kowe. Pokono aku. Gunakake mripati iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis. Aku pamit. Yo wis rapopo. rungkat ente-ente kelangan kowe sing paling tak sayang. Stop mencintaimu gawe aku sing tau marani ninggal tatu ning jero ati wis meni kedini perjuanganku wira ngerteni. Tangi tak lakoni, bumbu banyak ni kebahagiaanmu. Apa yang tak tui, tak wenek. Aku sing kelaran, aku sing tenanan, sikong mok mutolanan. Salahkan samini, cerita kurokoe, kutu tai. Takdire wis cukup wae masa diteruske abdi wis ra kuat bingung arep sabar pancen kudu lunga aku wis pasar mosiosi. Aku kuat, bingung sepi. Angen-angen tresno dibalas tresno. Nyatane tresno dibalas materwo. Uwes nyaman sempat sayang, kok malah ngilang. Melongo angel bertahan loro, nyopo selalu so sinjapul tak rasa ketewe kepecut sayang ngei harapan kowe milih liane. Soyo teras klepus tekan hatiku, cetake karo aku nanging atimu tinggu wong liyo. Wes dalane dadi pelarian tengko seliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang. Bagianmu koyo biasa nih, bagian sing larani aku wae. Soyo teras klepus tekan hatiku, cetake karo aku nanging atimu tinggu wong liyo. Dalane dadi pelarian tengko seliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang. Bagianmu koyo biasa nih, bagian sing larani wes dalane dadi pelarian. kanggo sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang bagianmu koyo biasa. Sing larani aku wae.